إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين سيدنا جماعة جمعة رحمكم الله. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini membawa misi besar kafatan linnas wa rahmatan lil alamin. Beliau dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja. Karena jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus hanya untuk orang Islam, maka hari ini tidak ada orang Islam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah hanya kepada orang beriman saja, maka hari ini tidak ada orang yang beriman. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kaffatan linnas untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Beliau mendakwahkan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan semuanya apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh beliau. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh beliau. Bahkan dalam khutbah wada', dalam peristiwa yang kita kenal dengan haji wada', beliau menyampaikan qad ballaghtu, sungguh aku telah menyampaikan semuanya. Maka bagi yang hadir hendaknya menyampaikan yang tidak hadir. Pada satu ketika tidak jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan salat subuh berjamaah dengan sahabatnya, beliau membalikkan wajahnya menghadap kepada sahabatnya dan beliau berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami wahai Rasulullah sebagai saudara-saudaramu? Kata Nabi, tidak. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa man hum ya Rasulullah? Kalau begitu siapa saudara-saudaraku wahai Rasul? Siapa orang-orang itu wahai Rasul? Beliau menjawab, orang yang belum pernah melihat aku, belum pernah berjumpa denganku, belum pernah bertemu dengan aku, belum pernah mendengar langsung tentang aku, tetapi mereka beriman kepadaku, mereka percaya dengan apa yang aku bawa, itulah saudara-saudaraku. Maka berbahagialah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini mengaku sebagai umatnya. Hendaknya kita berupaya, kita berusaha menjadikan beliau sebagai teladan kita, sebagai uswah dan qudwah kita. Karena itulah salah satu syarat amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ikhlasun niyyah adalah ittiba'us sunnah. Bahkan lebih tegas dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan hai Muhammad, sampaikan kepada umatku, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, bukti cinta kita kepada Allah adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya di surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 memberikan penjelasan yang lengkap. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah, teladan yang baik. Lengkap Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah. Bahkan satu ketika ketika Rasulullah sallallahu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh para sahabat, apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Qul Qur'an." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Lewat mimbar yang mulia ini saya bertanya kepada kita semua, kepada hati-hati yang mengaku beriman kepada Allah, kepada siapa saja yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwahnya, kepada siapa saja yang mengaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya, sudahkah kita membaca Al-Qur'an, kita memahami isinya, menghayati maknanya, menjadwalkan waktu kita membaca secara teratur? Kalau hari ini kita bertanya kepada kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, kita pasti menjawab, insya Allah kita semua pernah mengkhatamkan Quran. Tapi pernahkah kita mengkhatamkan terjemahan Al-Quran, membaca ayat demi ayat dari Al-Quran, kemudian mencoba memahami isinya, mencoba memahami apa yang dipesankan dalam Al-Quran, kemudian kita terjemahkan dalam kehidupan kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab. Manakala kita tidak mampu menjawab pertanyaan itu, maka pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kita tidak akan mampu menjawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan teladan oleh Allah buat kita karena ada dua hal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Rasulullah bisa eksis, Rasulullah bisa tampil ke tengah-tengah umat yang heterogen, umat yang tidak satu bentuk, umat yang tidak satu suku dan golongan, umat yang terdiri dari berbagai etnis. Rasulullah bisa tampil sukses karena membawa dua bekal dari Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang pertama adalah al-huda, ai al-Qur'an. Al-huda diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah the guidance. Bagaimana kita menjadikan Al-Qur'an sebagai guidance kita? Al-Qur'an sebagai pembimbing kita, Al-Qur'an sebagai yang mengantar kita dalam kehidupan, menunjukkan apa saja kepada kita tentang kehidupan ini. Maka ketika kita gagal memahami itu, maka kita gagal menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Yang kedua, Rasulullah sukses, Rasulullah berhasil, Rasulullah eksis karena ad-dinul haq, karena agama yang benar. Kita pantas bertanya, adakah hari ini agama yang tidak benar? Kita akan menemukan jawabannya kalau kita benar mengkaji apa yang sesungguhnya ada dalam Al-Qur'an. Agama yang kita yakini hari ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah. Agama yang telah diumumkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Tidak hanya sampai di situ sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, Allah siapkan segala piranti yang kita butuhkan. Allah siapkan segala wasilah yang kita butuhkan. Allah siapkan semua sarana yang kita inginkan untuk mencapai kesempurnaan agama. Kenapa gagal kita mencapai kesempurnaan itu? Kenapa gagal kita meyakini kesempurnaan agama itu? Ada faktor-faktor rusak. Di antara faktor rusak itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab tafsirnya. Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa kegagalan kita merasakan kesempurnaan agama untuk ittiba Rasulullah, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, karena ada syarat yang kita tidak penuhi. Apa itu? Dalam ayat yang sama di surah Al-Maidah, di kalimat sebelumnya menyebutkan al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshawhum. Kita bisa sukses, kita bisa berhasil menjadikan Rasulullah sebagai pelajar, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dalam semua aspek kehidupan kita, sebagai apapun kita, dalam kedudukan apapun kita. Prinsipnya kita bisa, asal syaratnya adalah la takshawhum wakshawhum. Tidak ada ketakutan-ketakutan lain kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipertegas oleh Allah dalam lanjutan ayat di surah Al-Ahzab yang ke-21. Allah sebutkan, kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai qudwah kita, imam dalam kehidupan kita. Syarat yang pertama adalah liman kana yarjullah. Bagi siapa saja yang mengharap rahmat Allah. Siapapun dia, apapun pekerjaan, apapun kedudukannya, selama dia punya ketakutan kepada Allah, ini adalah modal besar. Karena Allah tidak pernah melihat kita dari besar kecil apa yang kita lakukan. Allah tidak pernah mengukur kita dari kecil besar apa yang kita kerjakan. Allah tidak pernah menilai kita dari sedikit banyak apa yang kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Tapi yang diukur oleh Allah, seberapa besar mujahadah kita. Seberapa besar keinginan kuat yang kita buktikan dengan menerjemahkannya dalam kehidupan. Maka dalam surah An-Nisa, Allah jelaskan ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sungguh orang-orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat, dicabut nyawanya oleh malaikat atas perintah Allah, zalimi anfusihim, mereka menganiaya dirinya sendiri, mereka menyakiti dirinya sendiri, mereka merusak dirinya sendiri. Qalu fima kuntum, malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum, apa yang anda lakukan di dunia, apa yang anda kerjakan di dunia, sebagai apa anda di dunia? Apa jawabannya? Kunna mustad'afina fil ardh. Kami adalah orang-orang mustad'afin. Orang-orang yang sebenarnya punya potensi, punya kemampuan, punya nilai lebih. Tetapi tidak menggunakan potensi itu, tidak menggunakan kemampuan itu, tidak menggunakan nilai lebih itu dalam rangka menerjemahkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mustad'afin itu berbeda dengan kata du'afa. Du'afa orang yang ma'indahum hila, ma'indahum kafaha. Orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya potensi lebih, tidak punya nilai lebih. Allah tidak akan memintai pertanggungjawaban. Tetapi orang mustad'afin adalah orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, diberi potensi oleh Allah, diberi nilai lebih oleh Allah. Tetapi mereka tidak menggunakan potensi itu untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah tidak melihat hati. Maka dalam lanjutan ayatnya, Allah menyebut dalam kelompok yang pertama dengan istitsna, illal mustad'afina minar rijal wan nisaa wal wildan la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Apa yang dikatakan oleh ulaika? Itulah orang-orang atallahu ayya'fu anhum. Ketika orang yang memang tidak punya potensi, tidak punya nilai lebih, itulah orang-orang yang semoga dimaafkan oleh Allah. Wa kana Allahu 'afuwan ghafur. Baru lanjutan ayat berikutnya Allah menjelaskan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Inilah yang memberikan keyakinan. Siapa yang punya komitmen untuk melakukan perbaikan dan kebaikan? Siapa yang punya komitmen untuk menerjemahkan potensi lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Summa yusikhul maut. Walaupun belum dia sampai kesuksesannya, belum dia raih apa yang dia inginkan sesungguhnya, tapi karena punya komitmen yang kuat, dia terjemahkan komitmennya. Itulah orang-orang faqadwaqa'a ajruhu 'ala Allah. Itulah orang-orang yang telah ditetapkan ganjaran oleh Allah. Yang kedua, orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam hidupnya, jika punya keyakinan tentang adanya hari akhir. Tidak ada yang selesai di dunia ini. Tidak ada yang kita bisa selesaikan semuanya di dunia ini. Pertanggung jawaban kita di mata Allah adalah keyakinan kita akan adanya hari akhir. Inilah yang senantiasa kita baca dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum kita tegaskan komitmen itu, kita menyatakan maliki yaumiddin. Orientasi kita adalah akhir. Ketika kita menetapkan orientasi kita akhirat, maka apapun yang kita lakukan membuat kita untuk menghitung sudahkah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran. Tentu orang yang bisa mengikut Rasulullah ada orang yang selalu ingat kepada Allah. Di sinilah kita merasakan bahwa orang beriman bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang Islam bukan orang yang tidak pernah keliru. Tetapi orang beriman yang benar, orang Islam yang benar, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang ketika dia keliru, ketika dia salah, ketika dia melakukan kezaliman, ketika dia terpeleset di jalan, ketika dia lari, ada power dalam dirinya, ada energi dalam dirinya untuk berlaku Allah, ingat kepada Allah, kekuatan inilah yang mendorong dia untuk apa? Fasal baru ibnu bikin minta ampun kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah. Kekuatan ingat kepada Allah itulah yang melahirkan istighfar. Istighfar inilah yang menetralisir. Istighfar inilah yang kemudian memperbaiki apa yang telah keliru dan salah yang kita lakukan sebelumnya. Semoga kita semua termasuk kelompok orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, harapan untuk meraih yang terbaik di akhirat kelak, dan selalu senantiasa menjaga zikir kita kepada Allah. Zikir dalam makna yang sesungguhnya bukan sekadar menyebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, tetapi bagaimana kita menerjemahkan zikir di manapun kita berada. Allah yang ada di masjid yang kita sembah, Allah yang ada di masjid karena kita salat, Allah yang sama di meja kita, Allah yang sama di kantor kita, Allah yang sama dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap langkah kita, dalam setiap akad yang kita lakukan, dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Dia memantau, melihat dan menyaksikan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا للدين القيم وأرشدنا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنام الذي قام من الليل والناس نيام وعلى آله وصحبه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير العلام. معاشر المسلمين والحفظة الصالحين في جمع الجمعة رحمكم الله. Paling tidak ada satu doa pokok yang selalu kita doakan kepada Allah. Setelah kita sujud, duduk di antara dua sujud, paling tidak ada 7 permintaan kita. Rabbi ighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini warfa'ni wa'afini warzuqni. Ada sebuah doa yang sangat luar biasa. Marilah kita renungkan makna satu persatu doa. Ketika kita membaca doa, ketika berdoa, Rabbi ighfirli, ya Allah, netralkan aku ya Allah. Begitu banyak kesalahan yang telah aku lakukan. Begitu banyak kelalaian yang telah kukerjakan. Begitu banyak potensi-potensi yang kuberikan yang belum mampu aku percepat, ya Allah. warhamni, sayangi aku ya Allah, rahmati aku. Wajhurni, tutupi kekurangan aku, tutupi kelemahan aku, tutupi kelalaian aku, tutupi segala apa yang telah membuat aku jauh dari ya Allah. Wahdini, arahkan aku ya Allah, bimbing aku. Warfa'ni, angkat derajatku di matamu ya Allah. Jangan engkau buat orang terkagum kepadamu, karena ilmu yang kuberikan kepadamu membuat aku lupa kepadamu ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Wa'afini, maafkan aku ya Allah. Warfa'ni, berikan segala fasilitas aku butuhkan untuk menguatkan komitmen kepadamu. Semoga dari demikian, insya Allah kita mampu memperdengarkan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta, wa atbi'i sayyi'atal hasanah tarbuha, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, sebagai apapun kita, dalam kedudukan apapun kita. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah, iringi kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kelalaian kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu mampu menghapuskan kelemahan dan kekurangan kita. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan, kita tampil tandang ke gelanggang, menerjemahkan keimanan keyakinan kita dengan akhlak yang mulia sebagai tanda keyakinan kita kepada Allah. Dan kelak insyaallah kita diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak memperoleh ampunan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah memberikan kita kekuatan kemampuan untuk. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اصرف علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي أنحاء العالم لإعلاء كلمتك هي العليا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وأدخلنا الجنة مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. حي على الصلاة.